gandum ini nggak bisa tambah lagi mas. Semua yang hadir didoakan mudah-mudahan selamat dunia akhirat. Didoakan pula mudah-mudahan di awal tahun 1432 lembaran-lembarannya kita isi dengan takarrub dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhir tahun Masehi ini tinggal beberapa hari, sudah kita bagaimana untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Majelis kita namanya majelis Taklim. Dari iman ini nama Al-Iman ini sangat menarik, karena iman itu ada harganya, dan kalau kita mengetahui harga iman, subhanallah, akan lebih mantap dan mendalam sekali. Berapa harga iman? Mungkin ini sebagai mukadimah. Harga iman yang Allah berikan kepada kita yang sekarang berada dalam hati kita, bahkan kita bisa mengadakan majelis taklim seperti ini, maka kita terima kasih kepada Pak Faisal yang memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa mudhakara talabul ilmi. Iman yang Allah berikan kepada kita ternyata harganya adalah diterangkan dalam surat Ali Imran ayat 91. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَبِئْسَ الْمَثْوَى. Orang kafir mati dalam keadaan kafir, seandainya dia punya emas sepenuh bumi, emas sepenuh bumi, untuk menebus dirinya agar dia selamat dari siksa Allah, فَلَنْ يُقْبَلَ, maka tidak diterima. Inilah harga iman yang Allah berikan kepada kita. Jadi harga iman sangat mahal sekali. Kalau ada orang punya emas sepenuh bumi, antum punya berapa gram kira-kira? Satu sih. Masya Allah. Yang paling bahagia itu ibu-ibu yang punya suami dari Jawa. Subhanallah ya. Kira-kira punya emas berapa ya? Subhanallah. Ada yang 60 ya, Masya Allah. Hari ini kita sudah mengetahui harga iman. Jadi harga iman adalah kalau ada orang punya emas sepenuh, maka menarik sekali bagi kita majelis taklim kita. Majelis taklim apa tadi? Al-Iman. Masya Allah. Karena itu kehadiran kita pada saat ini yang mendorong adalah iman kita. Dan saat ini mudah-mudahan dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kita punya dosa apa tidak? Yang punya saja menjawab, yang tidak punya tolongnya menjawab. Bapak Ibu, kira-kira kita punya dosa apa tidak? Paham enggak tuh? Masya Allah. Tak punya kan? Saya punya juga, subhanallah. Dan kita hadir ini diampuni oleh Allah. hadir ini sekarang diambilnya dapat suara. Innama tumbiru manittaba al-zikra wa khasyiyar rahmana bil-ghaib. Terusnya bagaimana? Fasyirhu limaghfirah. Berikan kabar gembira. Orang yang mendengarkan peringatan-peringatan itu diampuni semua dosa-dosa. Apalagi yang dibaca hari ini tadi, subhanallah, ini lebih dari refleksi akhir tahun, muhasabah di akhir tahun. Jadi kalau seandainya ini aja yang diuraikan, saya rasa sudah pas. Juga boleh diterangkan dalam surat Al-Haqqah untuk muhasabah. Ini juga bisa untuk muhasabah kita. Muhasabah apa yang kita lakukan selama setahun, kira-kira banyak mana antara amal soleh dengan amal yang tidak baik. Alhamdulillah, dengan adanya muhasabah, kita mengambil dari firman Allah, fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Orang yang mendapatkan rukuk-rukuknya dengan tangan kanan itu nanti akan mendapatkan hisab hanya formalitas saja. Formalitas. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana dihisab dengan hisab yang ringan?" Hisab yang ringan itu hanya formalitas, sebab orang yang dihisab oleh Allah itu uzib, disiksa. Man khusiba uzib. Orang yang dihisab satu persatu, maaf ya, kalau ada berita di televisi, ada orang kemudian dipanggil polisi, kok sakit, itu bukan pura-pura, bukan pura-pura. Betul-betul sakit. Hari ini sehat, terus ditangkap polisi, besok dipanggil, terus sakit, itu bukan pura-pura. Mungkin kita memandang, oh kemarin masih sehat kok. Mengapa? Karena orang yang ditanya satu persatu itu uzib, disiksa. Uzib, disiksa. Oleh karena itu, orang yang kisah penyiasatnya itu hanya formalitas saja. Dilihat, oh ini siapa ini? Oh ini namanya Fauzi. Oh iya, subhanallah, udah cepat-cepat. Kamu masuk surga sana. Subhanallah, aminan, subhanallah. Itu yang kamu. Sebab kalau ditanya, dan orang kaya mudah-mudahan banyak yang masuk surga, amin ya. Orang miskin banyak yang masuk surga. Cuma bedanya antara orang kaya dengan orang miskin 500 tahun. Jadi orang kaya masuk surga, orang miskin masuk surga, bedanya hanya 500 tahun. Kalau begitu, maaf ini pertanyaan saya, senang mana kita menjadi orang kaya masuk surga dengan orang miskin masuk surga? Jadi bedanya kalau orang kaya ketinggalan dengan orang miskin itu 500 tahun. Jadi sudah nikmati 500 tahun di surga, orang kaya masih ditanya, dari mana kamu dapat harta ini? Ditanya semua, tanya. Baik, kalau begitu ini nak mana kaya? Kaya atau yang miskin? Enggak ada yang jawab. Yang paling bila ya, kaya cepat masuk surga. Subhanallah. Betul enggak? Jadi ini ceritanya sahabat Tauban bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ziarah ke Kuba, ke Baqir. Ziarah ke Baqir. Ya, alhamdulillah saya ketemu dengan Fahmi di Madinah. Ziarah ke Baqir terus pulang lagi. Beliau merasa sakit, agak panas, demam. Tapi diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, Muhammad, pilih satu di antara dua. Satu di antara dua. Yang pertama, aku berikan kunci dunia. Aku berikan untuk orang yang paling kaya raya, orang paling bahagia di dunia. Itu pilihan pertama. Yang kedua, ataukah engkau ketemu dengan saya alias meninggal dunia? Ini pertanyaan. Ini suruh pilih dari Allah. Muhammad pilih satu di antara dua, kaya raya atau ketemu dengan saya. Beliau sudah terlalu sakit. Akhirnya nanya sama Sauban. Sauban, saya disuruh pilih oleh Allah antara menjadi orang kaya kunci dunia atau ketemu dengan Allah. Pilih yang mana Sauban kira-kira saya? Kata Sauban, ya Rasulullah, minta kepada Allah kedua-duanya, kaya dulu baru meninggal dunia. Ini Sauban. Kata Rasulullah, tidak Sauban, aku memilih ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama kemudian beberapa hari Rasulullah meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau kita milih yang mana? Milih ketemu dengan Allah sekarang atau kaya dulu kira-kira? Alhamdulillah, seperti pilihan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ingin ketemu, ingin ketemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Karena sudah ditunggu. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan salihah. Oleh karena itu, Imam Sayyidina Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu memberikan kepada kita, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Tolong koreksi dirimu, evaluasi dirimu sebelum engkau nanti di akhirat akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa, bapak-bapak, ibu-ibu, para adik-adik semuanya, kita bermohon kepada Allah agar nanti di akhirat supaya tidak dihisab. Caranya gampang, sekarang dihisab. Tolong kasih waktu 10 menit, terserah waktunya, apa habis sholat subuh, apakah malam mau tidur, kapan saja bebas. Kemudian kita punya jadwalnya mulai kita bangun. Seandainya ditulis, bangun jam 3:30 untuk sholat tahajud. Tolong ditulis, bangun 3:30. Qobliyah subuhnya dilakukan, kemudian sholat subuhnya berjamaah dan tidak ketinggalan dengan takbir atau ihram. Habis subuh zikir kepada Allah sampai terbit matahari, kemudian sholat isyraq yang pahalanya sama dengan haji, sempurna, sempurna, sempurna haji dan umrah, sempurna, sempurna, sempurna. Habis itu diberikan kesempatan sholat duha, kemudian berangkat ke tempat kerja atau pasar atau kuliah, itu dia semua. Kemudian duhur sholat berjamaah, qobliyah duhur, ba'diyah duhur tidak ketinggalan. Oh lupa, sarapannya tidak marah. Subhanallah, ini pentingnya sarapannya. Sebab kalau sarapan tidak marah itu subhanallah, apalagi yang bikin sarapan tidak marah, jaminannya masuk surga. Kemudian luar makan siangnya tidak marah-marah, lauknya apa saja. Kalau lauknya ikan teri, lauk yang paling nikmat adalah ikan teri. Subhanallah. Begitu insya Allah. Karena Rasulullah bersabda, ni'mal utmu al-khalu. Pernah makan beliau lauknya cuka, langsung beliau sambil setelah makan, lauk yang paling nikmat adalah lauk cuka. Subhanallah. Ini kemudian antara duhur sama asar, apa yang kita kerjakan ditulis. Asalnya berjamaah, sholat asar, sebelum asar sholat 4 rakaat karena pintu langit dibuka. Habis itu kemudian berjamaah asar, habis asar apa yang kita lakukan sampai kita tidur, tolong dijadwal. Ternyata kalau bisa berbuat baik, alhamdulillah. Seandainya tidak bisa, astagfirullahaladzim. Itu tolong dilakukan setiap hari. Kalau kita lakukan setiap hari, demi Allah nanti di akhiratnya formalitas. Fa'amman man utiya kitabahu biyaminihi. sawfa yuhasabu hisaban yasira. Orang yang menerima rapatnya dengan tangan, dia nanti itu subhanallah dihisabnya formalitas. Wayang qalibu ila ahlihi masrura, ketemu dengan keluarganya, abah, alhamdulillah abah, saya lulus atas sebutan Allah, saya lulus alhamdulillah, saya nanti akan masuk surga melalui pintu sholat, saya nanti masuk surga melalui pintu sholat, saya nanti masuk surga melalui pintu arwajan, saya nanti masuk surga melalui pintu alhamdulillah, ditunjukkan. Maaf bapak-bapak, saya anak kecil lulus kelas 1, mama saya lulus itu nanti kita yakin. Ya, wayang qalibu ila ahli masrur. Fa amma man utiya kitabahu bi yamini fa yaqulu ha umqra'u kitabiy. Kalau melihat kegiatan pas tanggal 26 saya hadir di Majelis Taklim Al Iman, ada. Oh iya, alhamdulillah ada. Subhanallah. Fa yaqulu ha umqra'u kitabiy. Anni ranantu anni malakin isyadiyah. Oleh karena itu, ini saya awal ya, saya hanya mengingatkan diri saya, tolong lebih baik tidak usah terlalu banyak. Mungkin saya usulkan 5 hal saja. Pertama, kalau bisa sholat tahajud, tolong ditulis. Ini poin pertama. Poin kedua, sholat berjamaah. Poin ketiga, membaca Al-Quran. Poin keempat, tidak marah. Poin kelima, membantu keluarga. Sudah gitu aja. Tolong dihisap setiap hari. Kita juga usah banyak. Beda lagi kita nanya-nanyain lagi. Seandainya 5 hal ini saja yang kita lakukan demi Allah, hidupnya bahagia. Dan demi Allah, Allah tidak kirimkan tsunami. Hari ini saya paling takut. Itu luar biasa. Mengapa? Karena tsunami terjadi tahun 2004 itu adalah apa yang 26. Mereka sedang Natal. Saya takut, Pak. Tadi malam saya di kopi, saya nangis takut. Karena Allah berfirman, وَقَالُ اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا. Mereka berkata, selamat Allah punya anak. Laqad ji'tum syai'an iddah. Sungguh kamu telah mendatangkan sesuatu yang sangat mungkar. Takadus samawati yatafattarna minhu. Hampir langit pecah. Jadi kalau ada orang mengatakan selamat Allah punya anak, selamat hari Natal, itu langit. Takadus samawati yatafattarna, hampir langit pecah. Watan syakul ardu, bumi terbelah. Watan syakul jibalu hadda, gunung roboh. Gunung ini hancur. Saya hari ini takut luar biasa. Untung hari ini di sini ada majelis taklim. Ini yang meredam mulut Allah Subhanahu wa taala. Ini yang meredam mulut Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, kalau bisa majelis taklim ini terus, ini seminggu sekali. Boleh enggak saya ikut ngaji? Enggak dijawab ya, tadi saya ikut dulu kan ada. Boleh enggak? Pak Faisal boleh enggak saya? Masya Allah, saya kehilangan bataku Pak, subhanallah ya. Sekarang ketemu apotek, subhanallah. Saya ini sebenarnya adalah sekalipun ini agak lama gak kesini, anggota pengajian Al-Iman, subhanallah. Saya senang sekali. Dan pengajian hari ini saya gak lama-lama, cukup sampai jam 3. Jam 7 insya Allah selesai. Kemudian misalnya jam berapa? Masya Allah, baik nanti pas agak juga selesai usaha siapa ya, supaya nanti besok boleh bisa lagi gitu ya. Masya Allah, boleh sah? Gak boleh itu, tapi gak boleh. Jadi tolong bertanya 5 hal aja. Apa tadi tolong di dalam, apa aja yang ditulis ya? Pertama, salat tahajud. Dua, salat berjamaah. Tiga, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Empat, jangan marah. Jangan marah. Lima, membantu keluarga. Antum kalau membantu keluarga, jaminan masuk surga. Sering nyuci piring nggak di rumah? Ini masalah lain. Tapi itu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Padahal beliau adalah siapa? Nabi, beliau adalah presiden, beliau adalah panglima, beliau. Tapi ternyata, subhanallah, nyuci piring, jahit pakaian, menyempatkan diri dengan keluarganya. Masya Allah. Lingkaran aja ya, jadi saya nggak banyak-banyak. Sebenarnya banyak, ada poinnya bisa sampai 20, tapi sekarang sedikit-sedikit saja. Ini muhasabah, tolong dicatat untuk tahun 1432. Nah, ini kita ulangi dari tanggal 1 Muharram kemarin. Baik. Oleh karena itu, saya sekarang terima kasih kepada Ustaz Nur Muhammad. Ini beliau dari Lamongan, ya Lamongan. Lamongan kampung, saudara Allah. Jadi dia dari Lamongan kampung ini, alhamdulillah ngirim yatim ke tempat saya. Datang manis, ada yang selamat. Yatim, doakan belakang ini anak-anak saya. Pak Faisal, anak saya sekarang baru 9, Pak. Ya. Mudah-mudahan nambah lagi, saudara Allah ya. Tapi anak-anak yatim untuk Pak sekarang kurang lebih 180. Beliau ngirim buat ini tadi diingatkan dari firman Allah SWT. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang menjadi bisikan hati mereka. Bapak-bapak, apa yang kita ucapkan dalam hati kita, belum kita ucapkan, tuwaswisu bihi nafsu, semuanya dilihat oleh Allah dan semuanya diketahui oleh Allah. Yang baik, yang tidak baik. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Kami, Allah, lebih dekat dari urat apa ini? Allah lebih dekat dari urat leher kita. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala selalu melihat kita. Allah mendengarkan apa yang kita ucapkan. Satu kata, satu titik, satu detik, semuanya didengar dan dilihat oleh Allah. Iya talakul mutalakiyan anil yamini wa anishimali qa'in. Ada dua malaikat, subhanallah, di sebelah kanan, di sebelah kiri. Di sebelah kanan kita, Pak, ada malaikat yang menulis dan mencatat apa yang kita lakukan. Demi Allah, seandainya ayat ini saja dilakukan, tidak ada orang korupsi. Tidak ada orang korupsi. Karena apa? Polisi tidak tahu, tapi ternyata malaikat mendampingi kita. Dua, sebelah kanan, sebelah kiri. Ma yalfidhu min qawlin, tidak ada satu ucapan kata apapun yang kita ucapkan, satu kata, illa ladaihi raqibun atid, kecuali dicatat oleh malaikat. Ma yalfidhu min qawlin, tidak bisa kita ngomong seingatnya kita. Tidak bisa kita menyampaikan sekarang apapun yang kita ucapkan. Mana yang fitu mengkol, tidak ada satu kata yang diucapkan illa ladaihi raqibun atid, ada yang mencatat. Ini yang menyebabkan tadi 5 poin itu, nanti bapak-bapak, 5 poin itu semuanya tidak usah dilihat oleh Pak Ustadznya, tidak usah dilihat oleh Pak Faisal, tidak usah dilihat oleh siapa-siapa. Ternyata ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ada satu kata diucapkan bisa menyebabkan masuk surga, padahal orangnya biasa-biasa saja. Apa itu? Kata yang menyenangkan orang lain. Apa kabar Dek? Hai, dari mana tadi? Dari sana. Kata-kata ini bisa menyebabkan orang masuk surga. Dan ada kata-kata satu kata dan orangnya tidak merasa, menyebabkan orang yang masuk neraka. Kata apa? Kata-kata yang kira-kira menyinggung mulut. Wailun likulli humazatil humazah. Celaka dunia akhirat bagi orang yang menghina dengan ucapan dan perbuatan. Dimulai dari ini, tolong doakan saya. Ini banyak ngomong saya. Banyak ngomong, padahal Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Makanya doakan omongan saya ini, mudah-mudahan omongan yang baik. Amin ya. Sebab apa? Sebab setiap kata itu akan dicatat oleh bagi jawabnya. Waja'at sakratul maut. Sakaratul maut datang. Bil haqqi, dengan benar. Lalika ma kunta minhu tahid. Kamu semuanya lupa, tidak menghiraukan, lalai dengan datangnya sakaratul maut. Sakaratul maut pasti akan datang pada kita. Kullu nafsin dan sakaratul maut itu sakit. Orang yang baik sakit, apalagi yang tidak baik. Ini ada hadis panjang tadi, enggak usah saya baca di sini. Diterangkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam At-Tadhkirah fi Ahwalil Akhirah. Kalau orang meninggal dunia orangnya baik, subhanallah, ditarik pelan-pelan. Dan itu pun sakitnya luar biasa. Ditarik pelan-pelan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti keluarnya itu bagaikan air yang dituang dari tikung. Halus, itu pun sakitnya luar biasa. Oleh karena itu Rasulullah mengajarkan kepada kita, Allahumma hawwin alaina fi sakaratul maut. Ya Allah, dengarkan kami ketika sakaratul maut, ya Allah. Itu kalau orang baik. Tapi kalau orang tidak baik, subhanallah, ditarik dengan kerasnya, dia menjerit, menangis, subhanallah. Habis itu dikembalikan lagi, ditarik lagi, dikembalikan lagi. Akhirnya ditarik dengan keras, bagaikan besi berada di tumpukan kapas yang basah, berantakan. Itu rohnya orang yang tidak baik. Ini panjang hadisnya. Mudah-mudahan nanti bisa disampaikan oleh Fahmi. Tolong dicari di kitab atau di kitab fi ahwalil akhir, panjang sekali. Saja sakratul maut. Sakratul maut pasti datang pada kita semua. Pasti datang. Tapi banyak orang lalai. Orang lalai. Kadang-kadang kita juga kalau tidak begini, lupa juga kita. Seakan-akan kita masih hidup sekian puluh tahun yang akan datang. Mungkin perasaan kita masih ingin, oh, nanti saya ingin kuliah, nanti kuliah sampai S1, S2, S3, kemudian saya ini. Perasaan kita masih jauh, nanti bangun rumah dulu, nanti usaha. Seakan-akan lupa pada wajah as-sakratul maut itu. Para ulama banyak kalau sudah maghrib ini tidak berani pulang, karena perasaannya mungkin saya tidak bisa kembali ke masjid pada waktu isya. Kalau sudah isya nggak berani pulang, takutnya nanti subuh tidak bisa kembali ke masjid, dan seterusnya. Wa nufikhatis sur, nanti sangat kalau ditiup. Dzalika yaumul wa'id, datanglah ancaman Allah. Apa yang diberitakan di dunia nanti akan diberikan oleh Allah pada hari itu. Maaf ini. Waja'at kullu nafsin, dan akan datang setiap manusia, setiap jiwa kita ini, setiap manusia, laki-laki maupun perempuan. Waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iq, ada malaikat yang mundur. Setiap manusia, ibu kita dituntun oleh malaikat, bapak kita, kita sendiri, istri kita dituntun oleh malaikat. Wajah kullu nafsin ma'aha sa'iq, ada penuntunnya, wasyahid, dan malaikat yang menjadi saksi. Setiap manusia. Jadi kalau manusia ada 100 miliar saat ini, berarti malaikatnya yang ngurus itu saja sudah 200 miliar. Padahal tadi sudah ada yang mencatat ini, dan sekarang ini ada saiknya. Kalau orang baik mudah-mudahan dibawa oleh malaikat, diantar, dikawal. Tapi kalau orang tidak baik, nanti akan ditarik. Maaf, kadang-kadang saya takut, bro. Apa mungkin orang jalan dengan wajahnya? Mungkin kita nggak terbayang. Bagaimana manusia nanti di akhirat itu dituntut oleh malaikat, digiring oleh malaikat, ada yang jalannya dengan wajah. Mungkin nggak terbayang, bagaimana jalan dengan wajah? Kalau jalan dengan tangan, pokoknya dia jungkir, pokoknya mungkin bisa. Tapi gimana jalannya itu dengan wajah? Ternyata bayangannya adalah, kalau ada orang diikat kakinya, kemudian ditarik dengan mobil, truk umpamanya, kemudian miring begitu, subhanallah, itu jalan manusia itu nanti ada yang jalan. Jadi yang jalan itu wajahnya. Tidak takut. Siapa itu? Orang yang jahat, orang yang tak marah. Jadi setiap manusia wajah aku nafsin ma'asaih, ada yang nuntun. Wasyahin tentang saksi. Lakut kun tati roblat emin hada. Kamu dulu gak pernah memikirkan hal ini. Lalai. Lalai dengan apa yang terjadi ini. Padahal sudah diberitakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakasyafna anda riba atas sekarang kami buka tutup wajahmu, tutup matamu. Fabasarukal yawma adil. Pandangannya bisa pajak. Wakola kori nubu. Malaikat yang mendampinginya. Hada maladai adil. Hada maladai adil. Ini catatan yang aku catat. Untuk manusia itu. Subhanallah. Ternyata. Hada maladai. Ada korin-korinnya dari malaikat. Wakola kori nubu. Hada maladai adil. Ini ya Allah. Ini ya Allah yang saya berikan. Catatannya. Langsung. Allah berfirman kepada Sa'id dan Syahidnya tadi. Malaikat yang nuntun dan malaikat saksinya, langsung Allah berfirman, Al-Qiya fi jahannam. Lemparkan, wahai dua malaikat, lemparkan dia itu ke dalam neraka jahannam. Siapa? Kullu kafarin anid, setiap orang yang sangat ingkar, sangat kufur terhadap Allah, sangat kufur terhadap nikmat Allah. Karena itu tolong ya, kalau diberikan rezeki oleh Allah, tolong semuanya, alhamdulillah. Dikasih banyak, alhamdulillah. Dikasih berapa, alhamdulillah. Alhamdulillah, jangan sampai menjadi kulla kafarin anid. Ditambah lagi di sini, manna'il khairi. Orang yang pelit. Pelit. Siapa yang pelit, maaf sekali lagi, nanti akan dilemparkan ke atasnya. Manna'il khairi yang mencegah. Bukan hanya mencegah, sangat mencegah. Jadi diantara yang diperintahkan oleh Allah untuk dilemparkan oleh dua malaikat tadi, untuk melemparkan orang itu adalah orang yang kafarin anik satu. Yang kedua, bakhil, pelit. Tolong Pak ya, adik-adik, anak-anak sekalian, ibu-ibu, tolong mulai hari ini, jangan menjadi orang pelit. Jangan menjadi orang pelit, tolong belakang saya. Jangan pelit dengan tetangga, jangan pelit dengan orang lain. Kalau ini menakjubkan, muktadin melampaui batas murid dan dia ragu-ragu. Di antaranya lagi Allah bija alam Allah ibadah al-khar yang mensekutukan Allah. Di Indonesia banyak sekali bulan Muharram ini banyak orang yang syirik. Kristi cuci diminum airnya. Kemudian dodol dikudus, cenang di mana-mana. Saya takut itu semuanya, maaf ya, takut adalah perbuatan syirik. Kola korin, nah ini ada korin dari jin. Yang tadi korin dari malaikat. Sejak kita ini ada jinnya, bapak-bapak. Allah kirimkan kepada kita, ada jin yang menemani kita 24 jam. Termasuk pada Rasulullah SAW. Hanya saja jin yang dikirimkan Allah kepada Rasulullah, dia kalah. Akhirnya masuk Islam dan tidak menyuruh kepada Rasulullah kecuali kepada yang baik. Tapi yang kepada kita, ini jinnya ini. Kadang-kadang kita pas ngaji, ayo datang, tapi pas ngaji itu nanti disuruh ngantuk. Oleh pelita yang tidak enak ngaji, nanti itu setelah pulang ngaji, komentar. Itu korinnya. Nah sekarang korinnya lapor kepada Allah. Jin yang sekarang menemani kita lapor kepada Allah. Allah korinmu Rabbana, Tuhan Tuhan kami, maaf itu kami tidak mengganggu dia, kami tidak menjerumuskan dia, kami tidak menyesatkan dia. Jadi jinnya lepas tangan. Ya Allah, saya tidak menggoda dia, saya tidak menyesatkan dia, maaf untuk itu, saya tidak mau. Allah itu adalah yang mencelakakan, Allah itu adalah yang menjerumuskan. Ya Allah, saya tidak berbuat sesuatu untuk dia. Walakin karena fitulalin baik, tapi dia memang dia orangnya jahat dia. Tidak mau sholat, kalau sholat pun tidak bisa khusyuk. Kalau sholat pun kadang-kadang masih ingat ini, habis sholat dia masih berbuat dosa lagi. Jadi ini jinnya mengadu kepada Allah. Ya Allah, saya tidak menggoda dia, saya tidak menyesatkan dia. Ya Allah, maktuh itu. Walaupun karena dia tulang, tapi dia memang orangnya yang begitu. Sampai tapi diukur mau disebarkan kemana-mana. Sekarang di televisi luar biasa kemaksiatan. Saya tidak menggoda, tapi mereka sendiri yang sesat. Ya Allah, jadi manusianya yang dilaporkan. Langsung Allah marah. Allah marah. Qala la takhtasimu ladayya. Jangan bertengkar di depan saya. Jadi manusia dengan jinnya itu bertengkar di depan Allah. Ya Allah, bukan saya, ya Allah, ini lapor kami ini. Jangan langsung Allah marah. Lah takhtasimu ladayya. Umat qaddam huyaitum billahi. Saya dulu di dunia sudah menerangkan kepada kalian tentang hari kejadian ini, tapi kalian tidak menghiraukan. Jadi ini Pak Maaf, sekarang setannya itu sekarang menggoda kita. Setan itu Pak Maaf ya, menggoda jangan sholat, tapi kalah dengan kita, tetap kita berangkat sholat. Setan gak mau dia supaya gak khusyuk, tapi katakanlah setan gak kalah, kita masih khusyuk. Kemudian pulang dari sholat itu gak maksiat kan? Tapi setelah 10 hari, setelah sebulan diceritakan, Masya Allah, saya pernah sholat di musholla al-Iman atau di masjid apa namanya, di majelis taklim al-Iman. Masya Allah, orangnya baik-baik semuanya. Waktu itu saya juga ikut doa riak datang. Riak, riak datang. Pahalanya lah. Kadang-kadang, kamu sih gak mau ngaji. Sudah, nyalain orang. Jadi setan itu kadang-kadang kalah dengan kita, tapi gak mau berhenti. Nanti kalau kalian, kalau ingin memberhentikan saya gampang Pak ya, gak usah diingatkan. Lihat jam aja, tapi kalau ada jam begini, saya berhenti syukur sama Allah ya. Kita ngerti ya. Antum ya, saya mau lihat ya. Nanti kalau begini saya berhenti gak disyukur sama Allah ya. Saya ini sebenarnya ada kisah yang indah sekali. Indah sekali, tapi gak tahu kapan ya. Mudah-mudahan tahun depan lagi gitu. Saya terus kami aja, nanti kisahnya tolong kami ingatkan nanti di kelas ya. Dia ini ya, nanti duduknya di depan aja, di depan saya insya Allah, di dunia insya Allah. Qala qarinuhu rabbana ma atghaytu walakin kana fi dhalalin ba'in. Qala la takhtasimu ladayya. Udah, jangan bertengkar di depan saya. Waqad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Di dunia udah saya terangkan ini yang baik, ini yang tidak baik. Ini haram, ini yang tidak haram. Oh, ini jangan, ini sudah. Ma'ibat tadul qawdu ladayya. Sudah tidak ada yang dirubah sama sekali. Apa yang ada di sisiku pada Allah, sudah tidak ada perubahan. Wa ma'ana syaitun lahir lakit. Saya tidak menganiaya kepada siapapun dari Allah. Allah tidak menganiaya kita. tiba-tiba Allah berfirman, yaumanakulu, pada hari itu kami berkata, di jahannam, kepada jahannam, halim talati, jahannam kamu sudah penuh. Allah bertanya kepada jahannam, halim talati, sudah penuh kamu? Siapa? Maaf, Allah, orang yang gampang marah, orang yang gampang bunjing, orang yang gampang menghina orang. Orang ini maaf, mudah-mudahan kita tolong ini satu-satu ini tolong usahakan mulai hari ini. Allah bertanya ini, penghuni neraka adalah seperti tadi. Allah bertanya, yaumala kulu li jahannam, kami bertanya kepada jahannam, halim talaqti, sudah penuh belum? Sudah penuh belum? Ternyata jahannam yang jawab, hal ini masih di Allah, masih ada tambahan, saya masih bisa, masih muat di Allah. Tolong ini mudah-mudahan, ini kalau sudah dengan azan begini, kapan saja semua pekerjaan mulai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sudah dengar azan padahal sedang duduk sama istrinya, seakan-akan enggak kenal sama Ummul Mukminin Aisyah, dan Ummul Mukminin Aisyah tidak seakan-akan tidak kenal sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tolong, ini adalah kita muhasabah, kita mulai dari tahun 1432. Jadi saya hanya pesan 5 tadi ya. Tolong dibantu, dibantu deh. Yang pertama, jangan lupa sholat tahajud kalau bisa dengan keluarga. Ringan-ringan aja. Yang kedua, jangan ketinggalan sholat berjamaah 5 waktu di mana ada azan dikumandangkan. Di masjid atau di musholla atau di masjid islami. Yang ketiga, tilawatul Quran. Bisa enggak ya usaha satu hari satu juz? Ya Rasulullah, sibuk ya Rasul. Baik, baik. Rasulullah enggak marah. Disuruh baca satu juz satu bulan khatam, ternyata dia sibuk ya Rasulullah. Baik. Bacalah surat Hawamim. Ada 7 surat. Jadi ya Rasulullah suratnya panjang-panjang ya Rasul. Subhanallah. Rasulullah enggak marah. Baik, baik. Bacalah surat pendek-pendek. Jadi kan dari mulai surat Qaf sampai surat An-Nas. Ya Rasulullah, masih hampir 4 juz ya Rasulullah. Subhanallah. Rasulullah enggak marah. Senyum aja. Baiklah, baca surat Zalzalah. Surat apa ya Rasulullah? Zalzalah. Terima kasih akhirnya dia cepat-cepat pulang. Takut ditanya. Subhanallah. Langsung Rasulullah bersabda, dakhala jannah. Orang beli jannah masuk surga. Kalau dia mau baca surat Zalzalah, menghafal Zalzalah, mengerti Zalzalah, diamalkan Zalzalah, demi Allah dia masuk surga. Saya bingung Pak, bingung. Apa semudah itu? Tapi ternyata benar. Sodaqah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat nanti di tafsir itu nanti. Jadi orang yang baca surat Zalzalah, orang yang nama Zalzalah ternyata dijamin masuk surga. Oleh karena itu kita akhiri bersama-sama dengan baca surat Zalzalah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Sengaja saya sampai azan agar boleh ngaji kesini lagi insya Allah ya. Boleh saya minggu depan kesini? Boleh, boleh. Kalau beliau nggak boleh, saya nggak berani juga. Masya Allah, mudah-mudahan. Karena di sini seneng, Pak. Mengapa? Karena kalau saya mau ke kebun binatang, lihatnya aja. Saya nggak mau ke pintu, karena nanti ke kebun binatang aja. Boleh, Pak? Masya Allah, mudah-mudahan kehadiran kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku berkau lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,